berteduh balik hayalan. Bagaikan arus gelombang tak henti-henti serang. Rindu menciptakan keributan, mencabari kewarasan, menanggelamkan segala azan untuk kulawan. Berkali-kali tangisanku curahkan redanya aku rela kata.